Soalan yang pertama, saya nak tahu solat sunat isyrak jam berapa hingga jam berapa, dan solat sunat duha dari jam berapa hingga jam berapa. Terima kasih. Maaf tulisan tak comel. Ya tidak comel, tapi comel tu. Kita jawi. Cikgu tak boleh gini tu. Soalan pertama malam ni tentang solat isyrak. Pukul berapa? Jam berapa? Dia tanya. Pukul berapa? Jam berapa? Alhamdulillah. Lepas tu solat duha pula. Baik, kita jawab. Dengar main. Pakar kita jawab ni dulu, kini, selamanya. Pasal orang kepala. Pakar. Pasal kepala. Solat sunat isyrak berlaku khilaf di kalangan ulama. Tidak ijma' ulama mengatakan ada solat isyrak. Satu pendapat mengatakan ada solat sunat isyrak. Satu pendapat mengatakan tidak ada solat sunat isyrak. Itu dok ijma'. Faham? Pendapat yang mengatakan tidak ada solat isyrak kerana mereka menganggap solat isyrak itu sebenarnya solat duha. Nampak? Ini pendapat terkenal dalam mazhab Hanbali. Satu pendapat dalam mazhab Maliki. Dan juga ada beberapa orang fuqaha Syafi'i sependapat seperti demikian. Solat isyrak tu sebenarnya solat duha itulah. Selesai. Pendapat yang kedua, satu yang mengatakan solat isyrak ada disunatkan suku daripada solat sunat duha. Jadi ada dua solat sunat. Jadi siapa yang nak amal solat isyrak ni, dia sebenarnya cenderung pada pendapat yang kedua ni. Pendapat ini juga masyhur dalam mazhab Syafi'i, iaitu ada solat sunat isyrak. Jadi boleh buat. Orang tak boleh buat, dari marah orang buat isyrak. Marah tak asuk dengan pendapat sendiri. Nampak? Orang Hanafi kuat isyrak ni. Kuat di solat isyrak. Baik. Sebab apa bagi khilaf kita? Sebab dalam hadis tak sebut dengan jelas bahawanya ada beza antara isyrak dengan duha. Cuma Nabi sebut solat pada pagi. Nampak? Jadi bagi siapa yang nak solat isyrak, waktunya selepas naik matahari daripada kaki langit. Isyrak ni syarqun, isyrakun maknanya mengeluarkan sinarnya. Sunrise dia panggil, matahari terbit. Bukan tengah terbit tau. Hal tu tak disemayang. Bila terbit daripada kaki langit. Ni contoh lah, ni kaki langit. Contoh lah, agak itu kotak dan kaki langit. Gini ni tengah terbit, bukan isyrak. Isyrak ni gini. Naik ni gini. Maknanya dia ada perenggang, ada jarak ni. Dia gitu. Itu isyrak. Nampak? Kaki langit ya. Ni kaki langit. Nampak? Contoh. Lagi kira kena tunjuk pokok ni. Tak reti. Naik gitu lah. Ni bulatan matahari. Takut faham gini bahan syurok dah. Bahan tengah terbit kita bahan syurok juga. Nabi larang tu. Bahan tengah terbit tu dah. Haram semayang. Melainkan kita nak semayang subuh. Kita baru kejut. Baru rangu mandi-mandi main-main semayang. Tolak masa ni. Tak apa, tak salah. Situ bagi pendapat yang solat sunat syurok. Sampai kepada suku hari. Maknanya kalau sampai ke pukul 9, pukul 10 lah. Lepas tu solat duha, setengah tu kata solat duha tu isyrak lah. Maka afdalnya segaloh matahari. Matahari segaloh. Segaloh ni lebih kurang pukul 8:30 solat duha. Atau pukul 8. Segaloh. Segaloh ni kita ambil galoh, kita pegang gini. Kan ambil galoh, ambil galoh kan awak kait berpelang. Dia ambil kalau ibu depan. Dalam kitab-kitab lama dia panggil tombok. Tombok kan? Pegang tombok. Tombok mata duduk sini. Jadi pegang mata tombok atau galuh ni. Ngadap matahari naik. Atas hujung tombok tu matahari. Lepas tengok. Ni majlis galuh. Dilihat pakar dah galuh-galuh. Lepas tengok hari senang. Atau pukul 8, pukul 8, tengok pukul 9. Dia gitu. Dalam takwin dia ada tulis. Senang duha. Ha, lagi berapa? Berapa? Dua. Eh? Saya rumah yang dua. Oh, berapa ini dua? Ha? Cikgu tengok aerobik lagi. Tak pernah TV. Aduh, gaji tunggu senang lah bagi-bagi. Nampak? senang lah bagi-bagi. Ya? Lima naik kau kali. Nolak ni agak tak bola. Agak tak bodoh ni agak tak bola. Budak-budak main, waktu gue jadi budak-budak. Itu lah. Nah, solat duha. Siapa kepada? Pukul 12 aku satu gitu kan. Nah, itu waktu ni. Jadi kalau orang kerja berjabat, berdam. Sebab apa? Walaupun yang masuk pukul 8, masih minum kopi pukul 10. Nah, pergi surat tu. Nah, 5 minit je solat duha. Dua kat air. Nah, lepas tu pergi minum air, setengah jam. Air jam. Orang yang tak dam dia buat jenis dia bawa kenderaan solat atas kenderaan. Ada apa solat sunat? Tak kenderaan boleh. Ha, nak dekat nak pergi ke mama umpamanya atau nak pergi perok. Nah. Kalau orang eh. Walaupun belakang kaki belak gantengin. Gantengin ada apa? Allahu akbar. Kalau boleh lepas sunat kat Allahu akbar. Ha, tak apa. Kiblat belakang. Dan kita tak ke mama. Nah. Kita tak mamang kan? Solat sunat. Ni kan? Solat sunat duha. Tengok lapas tengok. Solat duha. Tengok laju ni. Tengok kerja je biji. Faham tak? Haa. Aku lapas tengok lapas kat jin. Ada apa? Rokok tunduk ni. Allahu Akbar. Nak? Sami Allah man hamidah. Sapa ngecam. Nak? Haa. Dah boleh dah apa ketok ngecam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sikit lah yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa. Memang almarhum lah tu. Ne? Haa. Ada apa boleh? Ada solat sunnah dalam kenderaan. Ha. Dalam satu kuliah. Eh, ni. Aurat wanita dia luar solat hanya muka dan tangan. Macam mana dengan dagu? Ha. Aurat wanita muka je lah, dagu dah. Dagu aurat wanita di luar semayang. Aurat wanita di luar solat hanya muka dan tangan. Macam mana dengan dagu? Kok mana dia ni balik pahit sekali. Aurat wanita di luar semayang dan dalam semayang sama je. Faham tak? Yang ni hanya mereka boleh mendedahkan muka dan dua pergelangan tangan. Ni gini nak apa? Ni panggil zahir. Zahir ni batin tapak tangan. Nah, ni zahir. Dekat ni lah pergelangan. Nah. Ha. Dagu bawah ni dagu. Hujung dagu ni muka ni. Tak apa hujung dagu ni. Ha, bukan jibak kena bawah bibir ke ni. Dia nak cakap ni. Ha, sampai sini. Nah, tapi ada boleh ni tumbik bawah ni. Macam dia orang pakai tutup bawah. Tutup bawah ke dia? Orang tumbik ni. Tutup bawah ni. Ke seluar kuning. Ha, ni yang ikat bawah ni. Tumbik sepai dagu. Nah, tu tak sempurna lah. Nah, walaupun baik dari wadi dak akan tudung, tapi dak sempurna, biar sempurnalah dak. Ha, biar comel ke bawah dagu ni. Batu jibak comel, tudung comel dia dia macam napung dagu ni. Ha, ha sikit. Dak ada hang mana kalau di Mekah tu dalam 200 tudung, moleklah kain bu. Dia masuk di kepala tu dia ikut muka dia, dak panah dak apa, macam ge ekor. Mahal tu, mahal lah. Dak kira dak. Ha, tapi kain dia molek. Neh, ha. Bila masuk, walaupun hitam, walaupun apa barang, tak pandang. Macam jubah harap tu kan. Jubah-jubah harap tu kan. Kalau kelak mahal-mahal, 500 lah. Nah, hitam, tebal. Itu akan ada anak. Ada anak sikit harap. Pakai jubah harap beli gusila. Jengkring. Kalau kain gitu, nak. Ha. Jadi, dagu ni jangan baku. Cukup bawa. Biar gini. Tudung. Ha? Ha. Tak ada apa-apa. Boleh buat. Mudah eh. Ini macam-macam. Ada busana, ada apa tak. Ada kedai, ada butik Islam buat dia ni. Dululah dah. Kena buat diri. Dulu kan? Ha, dulu buat diri. Tak sehok-hok ngaji pondok tu. Kau pakai pakai sarung tangan. Sarung tangan lah tak jual. Buat diri. Macam dia sarung tangan welding. Nak ni pula tengok. Ini macam-macam. Sarung kaki Mesir, sarung kaki Jordan ada. Senang sungguh. Orang puan nak tutup aurat. Nah, ha, jibak eh pula jibak pula bukan pasal-pasal pula. Boleh pilih pula. Nah. Ha. Nak suruh tudung, tudung ah. Dia nak pasal memang orang puan tak leh tak pasal. Demang maknanya kalau tak pasal. Ha, dia mesti pasal. Jadi tak ada kecuali tau. Nah, sekarang ni memang cukup mudah tutup aurat. Dia nak wakar bunga, nak wakar ngepik tu hadir. Nah, orang puan kan. Ha. Dia pelik-pelik lah ni nyikap. Nah, ha, pasal dia nak bergaya. Nah, duduk macam belik tekok ni, kemah ni, belik tekok. Nah, ha, belik tekok tu ke belakang majang, boleh anak terik jelek mok. Nah, nah, ha, macam-macam. Kau ikat atas ni, dia kau ikat lah ni. Dia naik kau ikat lah ni. Macam tu jina ikat lah ni. Dia kau ikat lah ni, tubik sepeng tu macam rabi. Kau anda lah asal tutup aurat. Nah, hak ni selit tani, bu, kamu sekor. Selit dua dia kau. Dua ni, dua daun tu sini. Nah, kau selit tani, selit satu kok. Nah, nah. Kau selalu kaki bahan baju dandang. Lepas tu nak buka tak boleh. Kau mana tak boleh. Biarlah nak tutup aurat je. Nah, kau puang. Pesen kau anda je lah, nak tutup aurat. Nah, jangan pakai baju ketat tu dah. Saya dan suami masing-masing ada wudu. Masa nak ambil kitab, suami saya lalu belakang saya. Sedangkan saya masa itu tengah memusingkan badan. Oh, litih je kebun. Selepas ambil kitab, terasa berangin-angin macam tersentuh tangan suami. Berangin dia ada. Suami dia pun memang jadi berangin. Saya beritahu suami yang wuduk kami dah batal. Tapi suami kata tak setuh dan yakin. Saya pula yakin setuh dan ambil wuduk semula. Sedangkan suami tidak. Macam mana ni ustaz? Haa. Dia nak isyarat nak ambil kitab. Nak ambil kitab, suami lalu ke belakang. Suami lalu ke belakang, dia berasa berani setuh dengan tangan dia. Nah. Ha. Dia tanya suami dia, kata, batal lah bang, setuh. Bila dia tak, berani saja. Tak ada setuh. Jadi isteri yakin, sentuh kulit. Suami tak yakin. Lagu mana kira? Isteri wajib ambil wuduk, suami tak wajib ambil wuduk. Harap. Nampak lagi? Cuma kerana semayang jemaah, suami itu tak boleh jadi tu imam. Pasal isteri teryakin suami juga batal. Dan kita yakin suami kita batal, nak kita nak buat imam boleh. Nak jadi tanpa buat imam, mesti kita yakin dia ada wudu. Dan kita yakin suami kita dah ada wudu. Nak jadi salah seorang tak mengaku belaka. Jadi suami tak wajib ambil wudu. Nah, macam orang bangun tidur lah, ada air mani, dia kain gebor di katil dia. Nah, eh, wajib mandi tau. Cikgu bangun tidur, ada air mani di katil. Contoh. Contoh suka ni, nak suruh napuk masalah. Bukan kita reka ni. Nah, tekok. Tapi cikgu tak tahu. Air mani tak yakin kok cikgu. Nampak ni? Jadi dah cikgu tak wajib mandi. Pasal apa ada isteri cikgu pula tidur sebelah? Mungkin hak isteri. Ha. Yang wajib kita mandi, kita duduk seorang, ini tak ada bini. Nah, hati tak ada ragu tu. Nah, bangun tidur tengok ada air mandi ke gebor. Hati dah mula mandi. Aku rasa bukan air mandi aku. Dah bini mu? Aku tak bini lagi. Dah bini yang siapa dah? Ini mu lah, dah muduk seorang kan? Tak nikah lagi. Tak tahu takut air mani orang lain ngecik masuk ke nikah pun. Tak ada tu. Itu memang mung tau. Faham? Dia gitu. Itu kek tu. Nah. Dia ambil asal dia panggil. Jadi hak ni. Tak ngaku pula kira cikgu kata tak. Jadi cikgu tak lagi anda ni. Rokong cikgu pula kata tak. Kita tak kan? Tak. Kita tak tidur pun semalam. Duk main komputer pacar. Nak umpamanya. Maka dua-dua tak wajib mandi. Nah. Walaupun kita sok. Hak bini aku dah. Bini aku kata-kata, kenapa lah bong cikgu. Padahal dia dah. Nah, umpamanya. Dua-dua tak yakin. Jadi imam. Nampak? Ini imam pasal. Tapi syarat jangan kita tahu wak kita. Tapi saja wak kata tak mengaku. Itu tak boleh. Memang kita yakin sungguh bukan air mandi kita. Maka tak wajib mandi. Dengan syarat ada kemungkinan orang lain. Sebab ada orang lain duduk situ juga. Nah? Itu kaya dah. Rupa-rupa tanya kakak, tak tua. Tak ada macam cerita. Baik. Saya tinggal di tempat belajar. Malam ada makan kuih. Boleh tak saya ambil lebih dari yang ditetapkan? Jika tidak ambil, dah habis juga. Dari bazir, baik ambil. Apa hukum ambil? Dia pergi tak belajar, tak orang ngajar, ada makan. Jadi dia ambil lebih-lebih tu, dia ambil ke dia. Boleh ke tak? Jawabnya kena minta izin. Sebab dia beri dua orang lebih dia tu, dia mesti dia kata, oh lebih tu mungkin perancangan daripada pihak jabatan kuasa, nak umpamanya ada tuan rumah, nak nak beri ke tempat ni, tempat ni. Jadi kita kabur dia, saya nak ambil lebih ni. Nah, nak kabur sepatah. Tak, saya nak ambil semua ni. Nah. Jadi kita ambil aku nak dong kamu memang bahak lebih. Nah, ambil ya. Ada, tak ada masalah. Nah, takut memandang-mandang. Tak boleh ya. Nah, selagi maknanya orang tak ambil makan ni, ambil dah lebih. Tak boleh ya. Jadi makan kodak adat. Adatnya, biasa orang makan banyak ni. Kodak-kodak batu lah. Kalau nasi sepinggal nasi. Nah. Dalam satu kuliah, kita beri sumbangan atas kadar yang termampu oleh kita dengan ikhlas. Tapi satu pihak meminta sumbangan diberi dengan kadar seperti RM5 tiap seorang. Salahkah kita dengan kadar yang termampu tidak memenuhi apa yang diminta oleh satu pihak itu? Dan bagaimana pula kadar tak beri sumbangan tiap hadiri kuliah? Kerana tak mampulah sekali-sekala je beri sumbangan. Berdosakah jika kita masih ikuti kuliah itu? Harap jelaskan. Ikut mana pula kuliah kita ikuti? Nah, dia kuliah ni nak kutip yuran boleh. Nak boleh kuliah tu kutip yuran. Kuliah agama boleh kutip yuran. Nah, umpamanya dia sewa tempat. Sewa tempat, nak sewa bangunan, dia buat kuliah fardu ain. Lepas tu kita tak rapi ya. Buat sewa bangunan. Nah, dayanya ke dia 7-8 ribu bangunan kita nak beri. Itu tak ada masalah. Tapi yang kita muskir ni, aku cik kuliah juga, kutip yuran juga. Nah, mereka kutip yuran tu untuk beli alat-alat, macam buat fardu ain untuk kanak-kanak. Dia nak foto stek tu, foto steknya dia buat yuran tu lain. Nah, ni kalau kuliah biasa gini, molek-moleknya tak usah buat yuran lah. Nah, buat sumbangan ikhlas. Nah, sumbangan ikhlas. Nah, buat dua tabung. Satu tabung tu tabung umum, satu tu tulis untuk ustaz. Nampak? Ada kan lewat itu untuk dia. Nah. Jadi kita tak bayar, kita nak pergi dengar juga. Tengoklah kalau disyaratkan bayar yuran, nak baru boleh dengar, kita tak bayar dia dengar. Kita pergi dengar kat lain lah, senang tak ada yuran, melambuk lagi dia. Nah, yang terbang itu apa? Nah, yang terbang ah, pecah-pecah pitih dia ni. Kita tak mampu, kita kalau boleh beri tiga ya. Nah, sepatutnya walaupun ulama-ulama membenarkan kita kutip yuran dalam kuliah-kuliah agama, tapi maknanya pihak jawatan kuasa memberi keringanan lah bagi orang yang tak mampu. Nah, orang yang mampu bayarlah yuran ni RM20, RM30, RM10 ke. Sebab kita tengok sekolah-sekolah agama pun ada yuran ni. Nah, ada yuran. Nah, sekolah Darul Quran Rusida ada yuran. Tak ada salah sebenarnya. Nah, bukan salah. Tapi beri tersamuh lah, maknanya berlebih kurang dengan orang susah. Nak, susah tak payah bayar yuran dan sebagainya. Saya nak tanya sikit. Saya kahwin dah 4 tahun. Masa saya kahwin tu, duit hantaran saya bagi. Duit orang tua saya. Sampai hari ni saya tak bayar-bayar lagi duit tu. Saya kahwin tu, duit hantaran yang saya bagi, duit orang tua saya. Sampai hari ini saya tak bayar-bayar lagi duit itu. Apakah hukumnya? Adakah perkara yang saya sah atau tidak? Apakah cara saya nak menyelesaikan masalah saya ini? Baik. Dia nikah itu, duit ria belanja katakan 1,000, dia pinjam duit bini dia. Nak menikah sangat lagu ni. Tak boleh. Tak siapa yang tidak ada duit, dia kan pinjam dengan pengantin perempuan, pinjam dengan orang lain. Pasal hantaran ni adalah wang atau harta yang diberi oleh pengantin lelaki kepada pihak pengantin perempuan untuk menggembirakan perempuan. Tu tujuan ni. Jadi kalau perempuan tu boleh pitih dia sendiri gembira tau. Pitih dia. Dewi kat lelaki bagi tu, tak mahu balik bola album. Dewi stokong itirah sampai keceh. nah, susu-susu labu awak asyik waktu raga waktu tu. Nah, we balik piti je pergi. Dah dapat tak panggil menggembirakan situ tak kena disyariat. Jadi pinjam orang lain. Nah, maksud dalam Islam orang yang tak ada piti sangat, dia ni kelah mana wajib dan nikah, maka wajib baitul mal keluar belanja. Tak kelah joytik sekali kita gabung itu. Nah, baitul mal kena keluar belanja nikah ni. Tak ada baitul mal macam negeri tu tak ada baitul mal. Nah, negeri Jerman, negeri Sepanyol, orang Islam duduk sini. Wajib atau orang kaya yang berdekatan keluar belanja. Tak keluar orang kaya tu berdosa. Sebab orang ni wajib nikah dah. Nampak ni? Kalau orang tu sunat je nikah ada piti, maka sunat orang kaya beri belanja. Eh? Faham kan? Eh? Jadi, ambil piti bini, pinjam, lepas tu balik piti. Lepas tu tak bayar pas ni. Jawabnya selagi istri dia tak halal, tak lepas hutang. Eh? Siapa mati? Wajib kena bayar hutang. Eh? Hutang ni panggil? Hutang. Nak? Haa. Mereka bini dia siang ke dia. Dah, dah lama dah. Nah, abang pun kita piti bulan-bulan pun banyak. Dah nak bakar. Nah. Ha, jadi hak dulu kita nikah tu 1000 tu kira gini abang kira bayar 900 tengah dah. Kita ada 50 rupanya. Laki dia kata, "Cui, ingat nak ada tu." Nah, nak kira dah. Kalau 50 ke 100 ke, itulah atas hak wang dia, hak dia. Dia kata halal, tak wajib bayar sekepeng. Dia kata bayar separuh, wajib bayar separuh. Dia kata bayar segema, wajib bayar segema. Ha. Ha. Ada setengah orang kata doa kunut tak apa kalau dok baca. Cuba jelaskan. Jelas ramah-ramah dok. Doa kunut ni, silah ulama. Dalam mazhab Syafi'i, sunat aba'at kita baca. Nah, bukan tak apa tak baca. Neh, ha, siapa yang tak baca dia luput pahala, tak dapat pahala. Siapa yang baca dapat fadilat doa kunut. Nah, ha, dia gitu. Dah sah tak semayang? Sah, walaupun sengaja tak baca. Bak, yang tak sah semayang, sengaja meninggalkan rukun semayang atau tak sengaja tinggal. Neh, ha, tapi sunat seperti kunut bukan rukun semayang. Dia sama macam kita baca surah. Nah, sama macam kita baca tahiyat awal. Neh, ha. Nak minta tolong pandangan, dia kata. Macam mana nak tegur perbuatan tiga laku keluarga mutua saya yang saya dapat lihat mereka lalai mengerjakan semayang. Itu tak masuk lagi dengan perkara lain yang berkaitan. Nak tegur takut nanti masang muka pula. Takut tak tegur siapa. Harap dapat tolong sama saya dalam menerangkan masalah ini. Ha. Dia kembali ke mutuk tu dia, nak tuk tu dia nak semayang. Ha. Cara dia, tengok keadaan hari muk dia. Kalau maknanya kita, dan ni dia kata kalau nak tegur masa muka tegur lagi, tegur, tegur dulu. Tegur dengan hikmah lah. Qudu ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia itu kepada mengerjakan jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan bijaklah. Jadi dengan lemah lembut di antaranya ataupun dengan perli nak yang tidak menyakitkan hati, sindir. Dalam sindir itu ada jenaka, ada kelakor. Kalau sindir itu tajam, pedas, orang sakit hati ni boleh. Nah, walaupun benda tu betul. Ha, tapi kalau ada kelakor dia suka, dalam suka lah dia terasa. Nah, ha. Tak jadi kot gitu buat solat berjemaah dengan cucu, dengan apa semua, biar dia nampak solat berjemaah. Nah, orang nampak ni malu mata kot. Ikhtiar dia bagi. Pasang CD-CD kesek-kesek cerita bab semayang. Ajak dia dengar pasal ni di TV luar. Dia tak mau dengar pasal kot dalam bilik, biar dengar siapa kot luar. Nah, ha, dia gitu. Nah, ha. Tanya anak-anak, walaupun tanya anak depan anak-anak adik-adik tua bab semayang. Adik ingat tak lagi rukun semayang? Nak cerita bab semayang. Ha, bagus adik. Jangan tinggal semayang lah. Ha, masuk dengan ke bila-bila adik. Mata keling ketuk tua. Anak, ha, dia kata. Jangan keling acak, nak cocok dia. Nah, tengok-tengok keadaan lah. Banyak cara. Nah, ataupun tak jadi juga. Tapi yang pertama sekali kita berdoa lah. Kerana Allah Ta'ala yang pegang kursi hati dia. Banyak solat ajak, banyak baca yasin, ayat yasin dalam air. Nah, ya, suruh lembut hati niat supaya adik-adik dia lembut hati dan sebagainya. Nah, lepas tu suruh orang-orang yang dia rasa segan dan malu, nak dakwah dia pula. Ha, kemudian jangan putus asa. Nah, ha, Allah nak bagi kita pahala. Allah tak tanya dakwah dia tak berjaya. Ha, eh, kita suruh sudah. Tengok nampak muka merah betul. Muk tak balik. Nah, ha, banyak orang baik dapat ajak pergi makan angin sekali. Hak mana nak babi sekali ajak pergi makan angin. Nah, ha, ajak pergi beli apa semua. Tolok turun tak bo dia dalam troli dulu, tolok. Nah, ha, suka. Soalan yang terakhir. Dulu saya telah kena kejar di anjing. Adakah di akhirat nanti saya akan kejar anjing itu balik? Macam bodoh dia ni. Ada sama laki ni. Aduh. Macam-macam lah. Baru ini saya mimpi agak menakutkan, saya mimpi di patu pulau. Adakah ada orang akan datang meminang sedangkan saya ini lelaki? Istibrak ada berapa cara? Boleh terangkan caranya? Sebab saya berdehem tak menjadi mana sikit tu. Baik. Istibrak. Istibrak ni maknanya berlepas diri daripada kencing. Maksudnya bila kita kencing, orang lelaki, opan tak? Opan ni tak ada, dia besar. Nah, orang lelaki. Pasal dia ada baik. Bila kencing dia ada sekejap habis lagi. Dia nilai setitik, dua titik. Bagi orang bermasalah. Nah, ada titik dua duduk tubik. Istibrak ni maknanya kita buat satu perkara, satu perbuatan, dia tak nilai. Dia kering-kering tu. Kan kecing baru tubik pula. Nah, itu istibrak. Jadi istibrak ni tidak ada dalam nah mana-mana cara kaifiat yang tertentu. Banyak cara. Deheng boleh tak? Buat gitu. Nah, tak boleh berdeheng ini setengah orang ulama dia kata duduk bangun. Duduk bangun. Sebab si duduk bangun, duduk bangun, duduk bangun. Setengah orang tua dia berjalan beberapa langkah. Tapi lah tanda dia jalan tanda cek. Nah. Tak boleh juga kencing berat sebelah kiri. Kita duduk nak cingkat tinggung tu, naklah bergagah atas kaki kiri. Nah, gagah atas kaki kiri. Kaki kiri, faham tak? Kan kita gagah dua belah duduk gitu. Maknanya gagah atas kaki kiri je. Nah. Nah. Mendirikan kaki kanan gitu. Nah, jadi degah habis air kecing dan degah keluar najis. Nah, ataupun maknanya kita jangan amalkan kita terang air kecing, jangan terang. Malaikan kena sakit, sakit lain pasal payah nak tubik air kecing, nak tubik tu terang. Kalau kita tidak ada sakit, jangan terang. Biar itu tubik macam biasa. Nah, biar tubik biasa. Adakah dia terang? Lagu laju. Mana Ferrari. Jadi ni walek boleh rosak tu dalam dia punya, dia ada kipas dalam tu, kipas tu kontrol air kecing. Nah, kat bunyi kecing. Nah, jangan terang, jangan aman. Selagi jangan taruh separuh-separuh. Kecing out of stock, dia pun stop. Nah, tengok kecing, dia kat-kat betul. Dia nung kecing sikit ke? Kecing pula. Jangan aman gitu. Yang ketiga, jangan kita nak kecing out. Biar lah, tak kecing sikit. Berasa nak kecing, kecing. Malaikat dalam sembahyang tu lain. Dalam sembahyang berasa nak kecing, boleh tahan. Malaikat doktor ni nak tahan, boleh berhenti tengok sembahyang. Doktor si. Dah? Tak, kita nak tahan tu lama-lama dia jadi loose. Nampak? Jadi rosak. Tak boleh, kalau nak istibrak tadi, tarik lurut ke bawah. Faham tak? Ambil tangan, lurut ke bawah. Dia ada orang bawah. Orang salah orang kecil. Daripada punya kecil. Tak, pegang ini jari, tak nak. Lurut. Lurut. Dah? Dia mimpi dipatuk ulo. Adakah maknanya orang akan masuk minang sedangkan dia orang lelaki-lelaki? Bapa batuk dulu ni orang nak masuk minang ke boleh? Neh? Cikgu, batuk dulu. Mimpi orang nak masuk minang? Kata setengah orang. Tu tak orang puan? Eh? Mimpi batuk dulu ni maknanya orang nak masuk minang? Nak? Macam-macam. Dia pilih ni orang lelaki. Dah orang lelaki apa? Bapak boleh minyak tak ada masalah. Nak? Tadi lelaki je jarak lah. Orang Melayu ni orang nak masuk minyak. Nak? Tak tahu lah benda-benda makna je. Kalau orang lelaki patut dulu. Nah? Dia tanya, tengoklah buku takbir mimpi. Kita pun tak ingat kok. Dia ada buku takbir mimpi, ada yang tak sah pada syarak. Banyak kalanya dengaruk. Di antara yang moleknya, kitab Ibnu Sirin. Nah, kalau nak beli, dia ada terjemahkan dalam Rumi. Kitab takbir mimpi tebal macam Quran. Nah, Ibnu Sirin ulama tabi'in yang masyhur alim takbir mimpi. Nah, Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Ani dia kata dia dulu anjing kejar dia. Adakah akhirat kali nak balas balik dia kejar balik anjing? Jawab dah bayar lah, awak lenguh mu kejar anjing. Mu mana laju dengan anjing? Ya, maknanya zalim sesama manusia sahaja. Zalim binatang kepada kita tak ada dikira zalim. Ha, hanya binatang dengan binatang balas. Binatang dengan manusia tak balas. Manusia dengan manusia balas. Mana-mana rawat zalim kita, maka kita tu balas di akhirat nanti. Melainkan kita beri maaf. Nampak? Ha. Lepas tu, binatang sama binatang. Buat zalim sama binatang. Eh? Dia bukan makanan dia. Rima makan kambing. Ha. Kambing tu tak makan balik rima. Sebab rima memang makan kambing. Tak? Ha. Dia nak kambing sama kambing. Nginak. Nak? Ha. Kambing tak makan kambing. Dia pergi kerenak. Dia pergi tanduk waktu tu. Nabi kabur. Nak? Lapa patah kaki-kaki. Deki berebut awet kambing. Dah, maka Nabi kata ada tanduk tu macam itu, hang cabut tanduk, bubuh di tanduk, awak tanduk tanduk. Nah, jadi senggok balik. Balas sama balas. Sama binatang. Lepas tu awak kita buat zalim ke binatang. Tuhan balas. Hak binatang kejar anjing kejar kita tak ni zalim. Anjing tu dah zalim. Eh, siapa suruh membahawa pelang? Tu yang dia ada kejar tu. Nah. Maknanya semua kata tu dia kenyek kita, kita kenyek dia balik, dok lah. Neh, ha. Kita kenyek semua kata yang bukan tepat. Dia ketik anak kita 2-3 ekor, sampai habis dapur dan belakang rumah kita pergi bakar habis. Nah, hukumnya zalim lagu tu. Wallah subhanahu wa ta'ala ala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa tawadu salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah rafa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna anma rabbana adina fi dunia sana fil akharati hasana wa kina azabanna. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.